Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melanjutkan kajian di kesempatan kali ini, membaca kitab Bulughul Maram, masih di tentang mandi besar dan hukum yang berlaku bagi orang yang junub. Sub judulnya sebagaimana yang dicantumkan dalam pengumuman. Apa judulnya? Mandi bareng. Mandi bersama-sama. Biasanya bapak di belakang, kok ini di depan. Biasanya di belakang, ini di depan ya. Edisi khusus sehingga beliau di depan. Baik. Dulu mandi bareng waktu masih pengantin baru. Sekarang siapa yang duluan? Betul kayak gitu, Pak? Tayyib. Kita akan membaca hadis, kalau di nomor buku saya nomor 123. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi min al-janabah. Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu wadah, satu bejana. Takhtalifu aydina fihi minal janabah, kami gantian nyidui dari air itu dan kami mandi karena mengalami junub. Dan kita bisa memastikan junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena mimpi basah, tapi karena apa? Karena hubungan badan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menurut sebuah riwayat dilindungi oleh Allah sehingga tidak mengalami mimpi basah. Apalagi mandi ini dilakukan bersama Aisyah, sehingga bisa kita pastikan makna dari perkataan Aisyah minal janabah, karena junub, maksudnya adalah karena hubungan badan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa zada Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban terdapat tambahan wa taltaqi, dan taltaqi, makna taltaqi adalah tajtami'ani athna al-akhdhi wal ghuraf min al-ina, dan kadang tangan kami saling ketemu di ember, hidupnya kadang bareng kadang gantian. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah pula, beliau bercerita, kuntu ana aghtasilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mandi bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, dengan menggunakan satu wadah, baini wa bainahu, kita gantian, fayubadiruni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menggunakan air, lebih cepat beliau dibandingkan aku, hatta akula, sampai saya mengatakan kepada beliau, sampai saya minta, da'li da'li, sisakan untukku, sisakan untukku. Qalat, kata Aisyah, wahuma junuban, dan ketika itu kami sedang junub. Kemudian juga diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Maimunah. Maimunah siapa? Ya, jelas istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya Ibnu Abbas? Bibinya Ibnu Abbas. Dari Maimunah, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Maimunah radhiyallahu anha kanat taghtasilu hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Bahwasanya beliau Maimunah radhiyallahu anha pernah mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu wadah. Sehingga praktek mandi bareng yang bisa kita jumpai dalam dalil adalah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua dari hadis Maimunah. Mandi bareng siapa? suami bareng istri. Mandi suami bareng istri. Tayyib. Hadis ini dalil bolehnya seorang lelaki mandi bareng istrinya. Dan ini termasuk di antara hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Saya tidak perlu menceritakan hikmahnya karena Anda pasti sudah paham ya. Apa hikmahnya Pak Ustadz? Enggak usah ditanya, praktekkan saja. Yang seperti ini tidak perlu ditanyakan tapi perlu dipraktekkan. Kemudian yang kedua, pelajaran dan ini bagian yang barangkali perlu dipahami. Hadis ini dalil bahwa suami dan istri itu enggak ada batas aurat. Maka khusus untuk dua orang ini. Ini banyak anak-anak, adik-adik kelas berapa ya? Seragamnya SD masalahnya. Cepat dewasa. Kelas berapa? Kelas 2. SMP. SMP wah. Lebih cepat dewasa ya. Persiapan. Paham enggak tadi? Oh, enggak paham. Mereka juga sering mandi bareng di kali. Sudah praktek duluan ya. Tayyib. Hadis yang pelajaran yang kedua, bahwa hadis ini dalil antara suami dan istri enggak ada batas aurat. Karena itu tidak ada istilah sesuatu yang harus ditutupi di depan suami atau harus ditutupi di depan istri. Karena enggak ada batas aurat antara suami dan istri dalam masalah ini. Karena itu para ulama mengatakan aurat wanita terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, aurat wanita atau terbagi menjadi empat. Yang pertama, aurat wanita di depan lelaki yang bukan mahram. Ini kalau kita pakai pendapatnya Ibnu Abbas, sekujur badannya kecuali mata. Makanya Ibnu Abbas memerintahkan wanita pakai niqab. Kalau pakai pendapat Ibnu Mas'ud, maka yang boleh tampak hanya wajah dan telapak tangan. Yang lain enggak boleh nampak. Kaki berarti perlu ditutup. Karena ini termasuk aurat wanita dengan ijma ulama. Yang kedua, aurat wanita di depan lelaki mahramnya, bapaknya, saudaranya, anaknya. Aurat wanita di depan laki mahramnya adalah sama seperti batas anggota wudu. Kita kalau wudu, kepala, muka, kepala ini kena air, maka boleh dibuka, leher boleh kelihatan. Kemudian tangan sampai siku, sehingga wanita boleh pakai pakaian di depan ayahnya, di depan mahramnya, kaos lengan pendek. Kemudian kita nyuci kaki sampai mana? Sampai mata kaki kena betis, sehingga betis boleh kelihatan. Lebih dari itu tidak boleh. Misalnya menampakkan paha di depan bapak, tidak boleh. Nah, karena itu kalau ada pertanyaan, boleh enggak menyusui anak di depan saudara laki-laki atau di depan bapak? Jawabannya tidak boleh. Ini bagian dari aurat wanita yang perlu ditutupi di depan lelaki mahramnya. Kalau pakai lengan pendek tidak masalah, tapi kalau pakai pakaian yang lebih atas dari itu tidak boleh. Yang ketiga, aurat wanita di depan sesama wanita. Batasnya sama seperti aurat lelaki di depan lelaki, dari mulai pusar sampai lutut. Sehingga ada ruang laktasi. Ada banyak ibu-ibu di situ saling menyusui. Kok saling menyusui toh? Menyusui bareng-bareng. Sehingga satu sama lain melihat, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena aurat wanita dengan wanita itu dari mulai pusar sampai lutut. Yang keempat, aurat wanita di depan suaminya enggak ada aurat. Jawabannya enggak ada aurat. Sehingga boleh melihat bahkan sampai pun ke arah kemaluannya. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, namun hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis palsu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jama'a ahadukum fala yandur ilal farj, fa innahu yurithul ama." Kalau kalian hubungan badan, jangan lihat kemaluan, karena ini bisa menyebabkan buta. Wala yakthurul kalam fa innahu yurithul khars, dan jangan banyak bicara ketika hubungan badan karena bikin bisu. Tapi ternyata buktinya tidak, Pak. Kenapa, Pak? Yang terjadi tidak ada yang kayak gitu. Karena hadis ini hadis yang maudhu. Kata Ibnul Jauzi, maudhu'un, hadisnya palsu. Karena itu tidak ada larangan melihat aurat, aurat besar, baik bagi lelaki maupun wanita, bagi mereka suami istri. Wallahu a'lam. Ini pembicaraan yang masya Allah, mereka masih bertahan di sini. Adik-adik yang kelas 2 SMP ini, acaranya sudah selesai belum? Mau ikut majelis ilmu enggak apa-apa ya? Atau ganti tema kita, Pak? Hah? Ganti tema? Tidak. Baik. Sekarang kita bahas pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah terkait masalah apa hukum lelaki menggunakan air sisa wanita. Nah, bagian inilah yang barangkali masuk dalam ranah khilaf di antara para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang. Dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan takhtalifu aydina fi. Kami gantian nyidui. Kami gantian nyidui. Ini menunjukkan bahasanya air itu tersentuh Aisyah, kemudian dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, wadah itu enggak ada gayung. Wadah yang dipakai mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah itu enggak ada gayung. Hanya ember kecil, di situ ada airnya. Mereka enggak pakai gayung. Terus untuk nyiram ke badan pakai apa? Pakai tangan gantian. Sehingga dicawui pakai tangan. Kami gantian nyidui air itu dengan menggunakan tangan kami. Ini dalil bahasanya orang yang junub dan wanita yang junub atau dalam kondisi haid tidak menyebabkan air yang dia sentuh jadi najis, karena badannya manusia yang junub itu suci. Dan inilah fikihnya kaum muslimin, berbeda dengan fikihnya Yahudi, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ammar bin Yasir ketika dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atau bukan Ammar bin Yasir, Zaid bin Thabit ketika beliau berada di Madinah. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu kalau ada wanita haid di antara mereka, maka ditaruh di gubuk belakang rumah. Tidak boleh berinteraksi dengan orang yang suci. Makannya dipisahkan, tidurnya dipisahkan, minumnya dipisahkan. Sehingga sampai orang Yahudi itu menyediakan ruangan khusus gubuk di belakang rumah bagi mereka yang sedang haid. Ketika istrinya haid ditaruh di situ, anak perempuannya haid ditaruh di situ. Tujuannya apa? Biar nanti kalau makan gak bareng dengan yang suci. Karena mereka punya pemahaman wanita haid jasadnya najis. Tunggu sampai suci, baru kemudian boleh masuk rumah bareng. Sebaliknya Nasrani, ketika istrinya haid dikumpuli. Nah, kaum muslimin berada di antara dua itu. Ketika haid enggak boleh kumpul, tapi boleh berinteraksi bareng. Sehingga kita berada di pertengahan, tidak ekstrim kayak Yahudi dan juga tidak ekstrim kayak Nasrani. Yang Nasrani ekstrim sudah tahu haid tapi masih hubungan badan, dikumpuli. Yang Yahudi ketika wanita haid mereka ekstrim menghindarinya sampai ditaruh di gubuk di belakang rumah. Tidak boleh campur sama orang yang suci. Dan dua-duanya pelanggaran. Muslim membolehkan interaksi, makan bareng gak apa-apa. Sehingga istri ketika haid masak, makanannya boleh dimakan gak? Boleh. Karena ini makanan tidak najis. Ini badan orang yang lagi haid suci. Tapi tidak boleh dicampuri. Inilah i'tidal Islam, ajaran keadilan yang diajarkan dalam agama kita. Tidak ekstrim sebagaimana orang Yahudi dan juga tidak ekstrim sebagaimana orang Nasrani. Maka Allah sebut umat ini sebagai umat apa, Pak? Pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan kalian, demikian aku jadikan kalian sebagai ummatan wasata. Sebagai umat pertengahan. Sehingga kalian tidak berada ekstrim seperti Yahudi dan ekstrim seperti Nasrani. Karena itulah pendapat yang paling tepat dalam setiap khilaf adalah pendapat pertengahan. Tidak ekstrim dan tidak ekstrim. Tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim sebaliknya. Kemudian tentang hukum air yang sudah tersentuh wanita, apakah itu jadi air yang najis atau air yang tidak bisa mensucikan? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan kalau air sudah tersentuh wanita maka laki-laki enggak boleh pakai. Karena air ini meskipun suci tapi tidak mensucikan. Ada sebagian madhab yang mengatakan membagi air jadi tiga, suci mensucikan, yang disebut dengan air tohur. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan, yang disebut dengan tohirun ghairu mutohir. Yang ketiga air najis. Kalau najis mensucikan enggak? Apalagi ya, dia sumber najis, maka enggak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi pendapat ini yang lebih tepat adalah kurang kuat. Dalilnya hadis ini. Nabi SAW mandi bareng dengan Aisyah dan air itu tersentuh berkali-kali oleh Aisyah dan tetap dipakai oleh Nabi SAW untuk mandi. Karena itu ada beberapa keterangan yang ditegaskan oleh para ulama terkait masalah penggunaan air yang dipakai oleh wanita. Kata Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi rahimahullah, ulama tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna aydiyahum fil ina wa hum junubun wan nisa'u wa hunna khuyyat la yarawna bidzalika ba'sa. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memasukkan tangannya ke dalam air padahal mereka dalam kondisi junub. Demikian pula para wanita haid, mereka memasukkan tangannya ke dalam air. La yarawna bidzalika ba'sa. Dan mereka menganggap perbuatan seperti ini tidak memberikan pengaruh apapun bagi air, enggak ngefek. Sehingga air itu tetap suci dan mensucikan. Meskipun tersentuh orang yang junub, meskipun tersentuh orang yang sedang haid. Hanya saja ada satu kondisi di mana kita enggak boleh nyentuh air sebelum cuci tangan. Kapan itu? Ya, setelah bangun tidur. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalasan." Kalau kalian bangun tidur, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam air sampai dicuci tiga kali. Baik dalam kondisi junub maupun tidak junub, baik dalam kondisi haid maupun suci. Pokoknya bangun tidur malam, waktu pagi ada air di ember, gayungnya nyemplung. Gayungnya nyemplung. Ngambil gayung, otomatis tangan kita masuk. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh, tunggu dulu. Cuci dulu. Cucinya di mana, Pak? Gayungnya ngemplung. Kamu punya keran enggak? Punya, berarti pakai keran dulu dicuci. Tiga kali baru boleh ngambil gayung yang nyemplung. Bisa dipahami soal ini ya? Khusus untuk kasus ini. Tapi kalau dia tangannya sudah bersih, dia masih dalam kondisi junub belum suci, mau nyiduk pakai tangan, hukumnya diperbolehkan. Kemudian hadis ini dalil bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Karena ini kena air, kena tangan, air ini kena tangan. Dipakai untuk nyiram badan untuk menghilangkan hadas besar. Berarti ini air musta'mal karena kena badan orang yang mau bersuci. Sehingga ini dalil bahasanya air musta'mal selama dia suci maka statusnya juga mensucikan. Wallahu ta'ala alam. Ada sebagian orang yang punya kekhawatiran begini. Selesai mandi, dia bingung. Kan tadi saya nyiram ke atas, ini ngalir ke bawah, kena badan saya. Sehingga air ini mustakmal, sudah kena kepala, terus lari ke bawah. Ngulangi lagi mandi berkali-kali. Ya kamu mandi berapapun tetap akan seperti itu. Akhirnya ketika dia mandi itu sampai habis air satu ember besar. Keluar, kayaknya terasa ada yang gak benar. Balik lagi, balik lagi. Dia bisa mandi sampai 5 kali, 6 kali hanya untuk menghilangkan satu junub. Lama sekali mandinya, boros dengan air. Nah ini orang yang kena penyakit was-was. Ini orang yang kena penyakit was-was. Ketika dia wudu, seolah-olah ada yang nyiprat. Tadi waktu saya nyuci tangan kanan, terus nyuci tangan kiri, nyiprat ke tangan kanan. Wah, kena air mustakmal, diulangi lagi wudunya. Sampai berkali-kali dia wudu, gak kelar-kelar, hanya untuk sekali wudu. Itu bisa menghabiskan air setengah tandon. Saking banyaknya. Waliyadzubillah, orang ini kena penyakit was-was. Apa obatnya? Dia diajari cara wudu yang benar dan diajari enggak usah digubris was-wasnya. Karena penyakit was-was itu bisikan setan, ganggu orang ketika menjalankan ibadah. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian kita akan lanjutkan. Berarti selesai untuk bab subbab mandi bareng ya. Ganti flyer sekarang. Posternya cuma satu ya. Mandi bareng. Padahal hadis berikutnya juga masih banyak. Hadis yang terakhir di bab tentang mandi junub. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, atau sebelumnya ada pelajaran sedikit tambahan ya. Tadi kita membaca dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha ketika mandi bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khawatir airnya habis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nyiduk cukup cepat. Aisyah mengatakan apa, Pak? Da'li da'li, sisakan untukku, sisakan untukku. Berarti terjadi apa? Komunikasi, bukan rebutan ya. Fikihnya di mana fikihnya? Terjadi komunikasi antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu dulu waktu mandi bareng neng-nengan atau bicara? Wis lali masyaallah. Terakhir tahun berapa toh Pak? Nah, sekarang sudah jarang junub katanya ya. Ketika suami istri mandi bareng, pertanyaannya boleh enggak ngobrol di kamar mandi? Katanya kalau bicara di kamar mandi hukumnya enggak boleh. Nah, terus kalau mandi bareng itu, ini yang lebih sesuai aturan syariat, sambil ngobrol atau neng-nengan? Maka saya tanya pengalamannya dulu. Dulunya neng-nengan atau bicara, Pak? Sekarang apa hukumnya bicara ketika suasana seperti ini? Aisyah radhiyallahu anha ketika mandi bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bicara, "Da'li da'li, sisakan untukku, sisakan untukku." Berarti bicara di dalam kamar mandi dalam kondisi enggak berbusana bareng dengan suaminya, hukumnya boleh. Maka kalau ada orang yang bertanya, apa hukum bicara di kamar mandi? Kalau mandi bareng boleh. Terus gimana? Ya kalau bareng suaminya bicara sama suaminya. Kalau mandi bareng bayinya ya nanti bicara sama bayinya. Tergantung bareng siapa dia mandi. Tayyib, intinya di sini bahasanya bicara dalam kondisi seperti ini tidak dilarang. Dan kemarin sudah kita bahas ulama ijma' sebagaimana keterangan An-Nawawi, makruh bicara dalam kondisi di kamar mandi sedang membuka aurat, kecuali dalam keadaan ini bareng dengan suaminya terus sambil bicara, memandikan anaknya, kemudian ketika dia memandikan sambil bicara dengan bayinya, buah anak edong, buah ras, yang penting ngomong, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tahta kulli sya'ratin janabatan, faghsilu sya'r wa ankul bashar." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyah nahwuhu wa fihi rawin majhul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tahta kulli sya'ratin," setiap di bawah rambut, kulit di bawah rambut, janabatan, di situ ada junubnya. "Faghsilu sya'r," maka cucilah rambut itu sampai basah semuanya. Cucilah rambut itu sampai basah semuanya. "Wa anku al-bashar," dan bersihkanlah kulit-kulitnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, tapi dinilai dhaif oleh keduanya. Abu Dawud menilai dhaif, Tirmidzi juga menilai dhaif. Dan dalam riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, satu redaksi dengan di atas, tapi di sana ada seorang perawi yang majhul. Ada perawi yang enggak jelas. Majhul itu berarti tidak diketahui identitas. Jadi kalau ada perawi hadis, identitas salah satunya tidak diketahui, masuk dalam kategori hadis dhaif. Cuman identitasnya enggak diketahui loh Pak. Apalagi kalau diketahui pernah berdusta, wah itu makin dhaif. Yang enggak diketahui saja dhaif, apalagi diketahui berdusta. Sehingga hadis itu dijaga oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjaga hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah dengan Allah ciptakan ahli-ahli hadis yang mereka punya kemampuan meneliti validitas hadis dengan standar yang sangat ketat. Itu kalau di tempat kita tidak ada orang yang punya standar kayak gitu. Sekali mendengar hafal. Makanya masa ini hanya terjadi sampai abad ke-4 Hijriah. Setelah itu sudah jarang sekali orang yang punya kemampuan seperti masa silam. Orang sekali dengar hafal, dia enggak pernah berdusta seumur hidupnya. Sampai Imam Bukhari ketika mau mencari hadis, ketemu dengan guru. Sebelum beliau ngaji kepada orang, mengambil hadis dari guru ini, beliau lihat dari jauh gimana kebiasaannya. Ternyata beliau manggil ontanya, sekelompok ontanya, dengan menggunakan ember kosong. Embernya ditepuk-tepukan ke tanah. Datang ontanya, padahal itu ember kosong. Begitu datang ditangkap, nipu onta orang ini. Enggak jadi diambil hadisnya, tinggal pergi. Artinya standar ini diberlakukan oleh mereka untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ciptakan manusia-manusia seperti ini di masa silam. Beliau juga punya kemampuan sekali dengar hafal. Imam Bukhari begitu masuk kota Baghdad, beliau sudah terkenal sebelumnya. Ada 10 ulama Baghdad, mereka ingin menguji kemampuan beliau. Masyarakat sudah banyak menunggu akan datang seorang ulama besar di kota kita. Nanti akan disambut bareng-bareng. Kita kalau misalnya kedatangan tokoh besar, Syekh Sudes mau ke Suciati. Wah itu persiapannya mungkin 1 bulan sebelumnya. Izin ke sini, perizinan ke sini, nanti masjidnya diperbaiki dan seterusnya. Pasang deklit sepekan sebelumnya. Sudah ada bazar dulu. Untuk menyambut datangnya seorang tokoh yang kita anggap sebagai tokoh besar di tempat kita. Ketika Imam Bukhari mau datang, suasana Baghdad seperti itu. 10 ulama mereka bersepakat untuk menguji Imam Bukhari. Maka masing-masing orang nanti akan menyampaikan 10 hadis, tapi dengan cara diacak. Dengan cara diacak gimana Pak? Hadis itu kan ada sanadnya, dari si A, B, C, D, hadis A, hadis X, dari F, Y, Z, hadis apa. Tapi ini diacak, ini ditukar ke sini, ini ditukar ke sini. 10 itu diacak. Datanglah Imam Bukhari. Kemudian beliau di berhadapan dengan 10 ulama ini, disaksikan banyak orang. Disaksikan banyak orang. Orang bertanya, "Wahai Imam Bukhari, saya punya 10 hadis. Menurut kamu hadis ini sahih atau tidak?" Berceritalah dia. "Saya hadis ini dari si A, dari si B, dari si C, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian." Kata Imam Bukhari, "Saya enggak pernah tahu." Hadis yang kedua, dari D, E, F, dari Abu Darda bunyinya kayak gini. Beliau, "Saya enggak pernah tahu." Sampai 10 kali, saya enggak tahu. Orang yang kedua juga seperti itu, saya enggak tahu. Sampai masyarakat komentar, katanya ahli hadis, ini 100 hadis enggak ada yang tahu. Akhirnya semuanya menjatuhkan Imam Bukhari. Wah, pasti bohong ini, cuma ngaku saja, ternyata enggak terbukti. Begitu selesai orang yang ke-10, Imam Bukhari mulai bicara. "Baik, saya akan kasih koreksi. Adapun kamu, Anda, ya orang pertama, tadi Anda menyampaikan kayak gini. Itu keliru, yang benar seperti ini. Hadis yang kedua Anda sampaikan seperti ini, keliru, yang betul kayak gini. Hadis yang ketiga Anda sampaikan kayak gini, itu keliru, yang benar kayak gini." Beliau sekali dengar hafal. Sampai kelirunya itu hafal, Pak. Kelirunya itu hafal. "Anda yang Anda sampaikan kayak gini, itu keliru, yang benar kayak gini. Tadi yang Anda sampaikan kayak gini, itu keliru, yang benar kayak gini." Sekali dengar hafal. Dan gak ketuker. Orang pertama tadi 10 hadis tuh kayak gini, orang kedua 10 hadis yang ini. Gak ketuker, Pak. Subhanallah. Barulah ketika itu semua orang gedek-gedek. Inilah salah satu di antara tanda kekuasaan Allah dalam masalah hafalan. Ada manusia yang punya kemampuan seperti itu. Di zaman kita tidak ada. Anda sekali dengar hafal gak? "Oh Pak, itu kan bahasanya sama Pak, sama-sama bahasa Arab." Baik, saya tadi sudah bicara setengah jam bahasa Indonesia. Bapak Ibu mendengarkan semuanya, coba diulang. Yang bicara saja gak hafal, apalagi yang dengar. Sehingga kita itu ketika mendengarkan sesuatu, banyak yang hanya lewat. Tadi ada pernyataan Amir bin Syurahbil Asy'abi, ya kita dengar hanya lewat. Maka kalau enggak dicatat, keluar masjid hilang. Jangankan keluar masjid, ya. Di akhir kajian saja sudah hilang. Ada salah satu ahli psikologi, dia pernah punya penelitian bilang gini, ya. Kalau ada orang yang ceramah, maka jika orang itu hanya mengandalkan jiping, ya, ngaji kuping, pokoknya sing penting krungu, hanya bisa menangkap 30% maksimal. Dari 30% itu tiap hari hilang 5%. Berarti kalau kajiannya Kamis sampai Kamis berikutnya udah hilang semuanya. 100%. Ini kalau cuma mengandalkan jiping. Makanya kita disyariatkan coba dicatat, diopeni, ngopeni ilmu dengan cara yang sudah dapat disimpan, dirawat dengan baik. Karena dengan cara seperti ini kita berarti menghargai ilmu yang kita dapatkan. Baik, kembali ke sini. Hadis ini karena dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Dan ini bertentangan dengan hadis sahih yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya wanita ketika mandi maka boleh mandi junub, boleh apa Pak? Gelungan tidak dilepas, tetap gelungan basahi bagian yang bisa dibasahi, sehingga bisa jadi bagian tengahnya enggak kena air. Tapi itu di luar dari tanggung jawabnya, karena khusus untuk mandi junub. Kalau mandi haid tetap harus dibasahi semuanya. Wallahu a'lam. Baik. Ada pembahasan terkait masalah junub yang ini tidak disinggung oleh Al-Hafidz. Apa hukum wanita haid potong kuku atau nyisir rambut lalu ada yang rontok? Nah, ada keyakinan sebagian orang kalau terjadi seperti ini maka nanti wajib disimpan. Nah, terus ketika mandi haid rambut yang rontok di bawah, dijak dus. Inilah mandi bareng. Mandi bareng apa? Rambut yang rontok. Baik, coba kita lihat dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau singgah di Saraf, sebuah daerah namanya Saraf. Ini enggak kena. Ketika beliau singgah di Saraf, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Aisyah dalam kondisi haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Ana fisti, apakah kamu haid?" Karena Aisyah nangis. Kata Aisyah, "Na'am." Lalu beliau mengatakan, "Imtashiti, sisir rambutmu. Waf'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil baitil atiq." Dan silakan kamu lakukan semua yang dikerjakan oleh orang yang haji selain satu, enggak boleh tawaf. Sehingga Aisyah ketika lagi haid ini diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyisir rambut. Namanya wanita nyisir rambut, kira-kira ada yang rontok enggak? Ada ya. Kalau sudah usia 40 ke atas yang rontok makin banyak. 30 rontok lebih sedikit, 20 lebih sedikit, tergantung nilai utangnya. Nek pikirannya banyak ya rontok banyak. Nah, kalau menjumpai seperti ini gimana? Enggak ada kewajiban untuk disimpan dan dimandikan. Karena junub itu tidak berlaku bagi yang lepas dari badan. Sehingga kalau wanita nyisir rambut ada yang rontok, ya sudah biarkan saja, dibuang. Ketika dia motong kuku dalam kondisi haid, boleh enggak? Silahkan, enggak ada larangan. Hukum asalnya diperbolehkan. Maka boleh motong kuku, boleh cukur rambut, boleh nyisir, ada rambut yang rontok, dan tidak ada kewajiban untuk nyimpen. Kejadian ini banyak terjadi di masa sahabat, dan tidak ada dalil kalau mereka nyimpen rambut atau kuku yang mereka yang lepas ketika mereka sedang dalam kondisi junub atau haid. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini selesai bab untuk masalah junub dan mandi junub. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Silakan. Kalau laki-laki rambutnya panjang seperti wanita, ketika dia mandi apakah harus dilepas ataukah boleh digelung? Jawabannya harus dilepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang dan lebat. Panjang beliau ada jumah, ada limah. Jumah itu rambut yang sampai mengenai pundak. Limah itu rambut yang sampai nutupi telinga. Ada istilah jumah, ada istilah limah. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang limah, ada yang jumah. Limah ini yang samping, biasanya nutupi telinga. Jumah itu yang bagian belakang, kadang sampai pundak. Sehingga rambut beliau panjang dan lebat. Tapi beliau ketika mandi, berapa air yang beliau gunakan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Tawaddu'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil mudd wa ghtasala bisa ila khamsati amdad." Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudu, beliau hanya menggunakan air satu mud. Satu mud, satu cakupan dua telapak tangan. Ini cukup dipakai wudu. Coba praktek wudu dengan menggunakan air satu mud. Ngambil di ember, satu cakupan dua telapak tangan, taruh di gayung. Wudu dengan air itu. Loh Pak, mudnya Nabi kan besar Pak, mudnya saya kan kecil. Beliau mudnya besar, orangnya juga besar. Berarti butuh air lebih banyak. Ya kalau misalnya kurang gede dikit ya tambahin dikit ya, bonus setengahnya. Sekarang coba dipakai wudu. Ini idealnya wudu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan idealnya bagi seorang muslim agar enggak boros. Keran dibuka pol. mancur deres sekali. Cuman untuk ngusap kepala, diambil satu tul ngusap. Ini loh yang dibuang lebih banyak dibandingkan yang dipakai. Dia cuman ngambil satu tulan ya, terus dipakai untuk ngusap, satu tul ngusap. Pak, coba sayang sekali dikecilin. Saya pernah lihat ada orang yang gitu, kerannya gede sekali tak kecilin. Kaget dia pas nunggu, kok jadi cilik. Kegedean pak ya, hemat air. Wah, air di sini melimpah kok mas. Oh, jangan kayak gitu ya. Meskipun air melimpah, tetap ada aturannya. Ya. Sehingga penggunaan air tetap harus diawasi, dihemat. Keran disuciati bagus ya. Pakai yang ulir kecil. Sehingga ketika mandi, ketika wudu, tidak bisa boros. Dan itu lebih bagus dibandingkan model keran yang ketika dibuka langsung keluar deres kenceng. Ini menghabiskan banyak banyak air. Baik, sudah menjawab belum tadi pertanyaan? Sudah ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bab berikutnya, bab at-tayammum. Babun at-tayammum, bab tentang tayammum. Mandi selesai, berikutnya bab tayammum. Dulu sudah pernah kita sampaikan, bersuci itu ada dua, toharoh itu ada dua, toharoh asliyah dan yang kedua toharoh badaliyah. Toharoh asli, asal, dan toharoh pengganti. Toharoh asliyah menggunakan air. Ada dua, wudu untuk hadas kecil, mandi untuk hadas besar. Yang kedua, toharoh badaliyah, yaitu menggunakan pengganti air. Apa pengganti air? Tanah. Dan itu bentuknya tayamum. Sehingga tayamum itu bisa menggantikan wudu dan bisa menggantikan mandi. Maka orang junub pakai tayamum bisa enggak? Bisa. Tapi dengan persyaratan tertentu. Karena namanya toharoh badaliyah, bersuci pengganti, berarti dia boleh difungsikan jika apa? Boleh difungsikan jika apa? Jika ada sebab. Kalau ada sebab. Kalau enggak ada sebab, enggak boleh difungsikan. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya karena enggak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Salah satu di antara dua ini. Nah, itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi safarin, atau kalau kamu dalam kondisi safar, falam tajidul ma'a, dan kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan tayammum. Sehingga safar bisa menyebabkan orang enggak punya air, maka tayammum. Kemudian juga wa in kuntum mardha, dan kalau kamu juga sakit sehingga enggak bisa menggunakan air, maka boleh tayammum. Ada seorang sahabat dalam perjalanan safar, dia kejedot kepalanya sampai bocor, sampai apa, keluar darah. Lalu dia junub, dia setelah diobati dikasih perban, terus malam tidur istirahat. Malamnya junub, bingung dia. Tanya kepada sahabat yang lain, kalau saya seperti ini punya uzur atau tidak untuk tidak mandi? Sehingga karena saya junub cukup tayammum. Kata orang ini, tidak ada uzur, kamu harus tetap mandi. Sehat gini kok, masa gak mandi? Akhirnya dia mandi. Ketika dia mandi junub, mati. Sahabat ini mati. Setelah mandi junub dia mati. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di kota Madinah diceritakan kejadian ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qataluhu, qatalahumullah. Yang ngasih fatwa itu telah membunuh orang ini. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan dia dari rahmatnya. Semoga Allah membinasakannya. Ala sa'alu idalam ya'lamu. Kalau enggak ngerti kenapa enggak tanya? Fa inna syifa'al ayyis su'al. Karena obat bagi orang yang enggak tahu itu tanya. Jangan nekat ngasih fatwa kalau enggak ngerti. Sehingga orang ini ketika difatwakan oleh temannya, kemudian dia ngasih fatwa yang salah, dia punya udzur, tapi dia diperintahkan untuk tetap mandi, enggak tayamum, nekat mandi, jatuh sakit, mati. Itu dianggap fatwa yang sesat seperti ini telah membunuhnya. Artinya dia kena dosa. Tapi orang ini enggak dikisos. Yang ngasih fatwa enggak dikisos. Tapi dia dianggap telah berdosa. Nah, makanya tayamum ini keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tanya jawab dulu atau bahas tayamum? Tadi ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Enggak jadi, Pak? Enggak jadi. Ini pertanyaan tadi belum terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada anak angkat yang sudah dipelihara sejak kecil? Bagaimana batas aurat untuk istri? Anak angkatnya laki-laki. Kalau anak angkatnya laki-laki ini masih mahram, ponakannya istri, berarti masih mahram ya. Maka enggak masalah buka jilbab. Tapi kalau dia bukan mahram, nah berarti perlu di kasih batas. Kamu ini bukan mahram, betul kamu anak angkat kami, diasuh maksudnya. Tapi karena bukan mahram, enggak boleh bareng dengan ibu angkat. Enggak boleh berduaan karena bukan mahram. Sehingga mungkin dia ditaruh di pondok atau ditaruh di tempat mana yang tidak gabung dengan satu kamar dengan bapaknya atau dengan ibu angkatnya. Kalau dengan bapaknya enggak masalah, dengan ibu angkatnya. Karena itulah idealnya kalau mau ngangkat anak, maka diperhatikan yang sejalur mahram. Misalnya mau ngangkat anak laki-laki, cari ponakan istrinya. Mau ngangkat anak perempuan, cari ponakan suaminya. Nah, kalau ini dilakukan, maka tidak terjadi masalah ketika harus membuka jilbab, ketika kelihatan auratnya karena dia masih mahram. Wallahu a'lam. Membaca zikir pagi petang dalam kondisi tidak menutup aurat sepenuhnya, telanjang dada. Misalnya sambil macul ya. Kemudian gak kaosan, berangkat setelah subuh, terus di sawah sambil zikir pagi petang, silakan. Karena bukan syarat zikir pagi petang harus dalam kondisi menutup aurat, harus dalam kondisi suci dari hadas atau menghadap kiblat. Boleh saja dia berzikir tanpa memenuhi syarat itu semua. Menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas itu syarat sholat. Kalau zikir enggak perlu kayak gini. Wallahu a'lam. Jika seorang wanita selesai haid waktu asar, apakah harus qadha sholat subuh dan duhur? Jawabannya enggak perlu untuk yang subuh, karena waktunya sudah selesai. Apakah perlu qadha sholat duhur? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan harus tetap sholat duhur, sehingga duhur dan asar dijamak. Ada yang mengatakan cukup sholat asar saja. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, cukup sholat asar saja, karena duhur sudah selesai waktunya. Nah, dia gak sholat duhur, dia gak sholat duhur kan karena haid. Kalau sholat batal, bahkan berdosa, karena mempermainkan aturan. Sehingga ketika sucinya asar, ya cukup sholat di waktu yang masa sholatnya masih ada, yaitu sholat asar. Wallahu a'lam. Jika istri apa ini mengajak ibu mertua tinggal satu rumah dan tidur satu kamar dengan suami istri tersebut, ya nanti acaranya nggak bisa dimulai. Ada orang ketiga. Tapi kalau misalnya ini hanya sesekali waktu, boleh-boleh saja. Bagaimana cara kita memperlakukan potongan kuku rambut yang dipotong? Apakah yang rontok masih aurat? atau boleh dibuang sembarangan. Baik. Rambut karena aurat tidak boleh ditampakkan di depan lelaki. Karena itu tidak boleh dipotong misalnya, terus diikat, dipajang, tidak boleh ya. Sehingga amankan di tempat yang semestinya. Dibuang di sampah boleh enggak? Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ustadz yang mengatakan fikih itu artinya kebiasaan. Ada juga yang mengatakan aturan. Ada yang mengatakan, ada yang mengarahkan hukum mana yang benar. Fikih itu artinya paham. Doanya Nabi Musa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di situ beliau mengatakan wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan di lisanku. Jangan sampai kalau saya ngomong plegak, plegu, kecantol sehingga enggak lancar. Tujuannya apa? Yafqahu qawli, agar mereka Fir'aun dan orang yang berada di sekitarnya paham dengan ucapanku. Di situ ada kalimat apa? Yafqahu qawli, agar mereka fikih dengan ucapanku. Maka fikih itu artinya paham. Nah, kemudian secara istilah fikih diterjemahkan oleh para ulama dengan definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha al-mustanbathah min adillatiha at-tafsiliyah. Ada tujuh unsur ini. Al-ilmu, fikih itu ilmu terkait hukum, bukan terkait yang tidak ada dengan hukum, bukan terkait berita. Bil ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat. Sehingga kalau hukumnya bersumber dari logika, tidak masuk hukum fikih, tidak masuk kategori ilmu fikih. IPA, matematika, itu ilmu enggak? Ilmu. Masuk pelajaran fikih? Tidak, karena tidak bersumber dari syariat. Disebut syariat berarti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-amaliyah yang terkait dengan amal. Kalau ilmu hukum syariat tapi tidak terkait dengan amal, contohnya terkait ini masuk ilmu akidah. Terkait tafsir ini masuk ilmu tafsir dan seterusnya. Al-mustambathah yang disimpulkan. Berarti ilmu ini hasil ijtihad. Bukan hasil bengong terus ngerti, tiba-tiba ngerti, enggak ada fikih kayak gini. Atau hasil apa misalnya dapat wangsit, enggak ada. Ilmu fikih itu bukan dari hasil bengong, bukan dari hasil dapat wangsit, tapi dari hasil istimbat. Istimbat itu dari hasil menggali dalil. Min adillatiha, dari dalilnya, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. At-tafsiliyah, yang rinci. Karena dalil dalam Quran itu ada yang global, ada yang rinci. Contoh dalil yang rinci gimana Pak? Menjurus pada satu kesimpulan tertentu. Contohnya wajib zakat. Dalilnya wa'atuz zakat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Silakan. Coba kita carikan kalau begitu ya. Tentang hukum kuku dan rambut bagi wanita haid. Bolehkah potong kuku ketika haid? Ada artikel yang sudah saya tulis di konsultasisyariah.com. Ini artikel lama ya. Artikel tahun 2011, cukup lama. Kita bacakan di sini. Dalam fatwa Al-Kubra, Syekhul Islam mengatakan, Ketika seseorang sedang junub kemudian potong kuku, kumis, menyisir rambutnya, apakah dia salah dalam hal ini? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang memotong rambutnya, kukunya ketika junub, maka semua bagian tubuhnya itu akan kembali di hari kiamat dan nuntut pemiliknya untuk dimandikan. Apakah hal ini benar? Jawab Syekhul Islam, itu tadi teks pertanyaannya. Qad tsabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Hudzaifah dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu lamma dzukira lahul junub faqala. Ketika mereka mengalami junub, mereka mengatakan ketika mereka bertanya kepada beliau tentang junub, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Wa fi sahihi Hakim, dalam sahih riwayat Hakim, hayyan wala maitan, baik ketika hidup maupun ketika mati. Wa ma a'lamu ala karahiyati izalati sya'ril junubi wa dhufrihi dalilan syar'iyan. Dan aku tidak pernah mengetahui ada dalil syar'i yang menunjukkan makruhnya bagi orang yang junub untuk potong kuku atau cukur rambut. Bal qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lilladzi aslama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang masuk Islam, alqi anka sya'ral kufri wahtatin. Potong rambut kekufuranmu dan khitanlah. Wa ammal ladzi aslama ayyaghtasila wa lam ya'murhu bi ta'khiril ikhtitan wa izalati sya'ri 'anil iktisal. Orang yang masuk Islam di sini, beliau perintahkan untuk mandi dan beliau tidak perintahkan untuk menunda khitan. Tapi khitan dulu baru mandi. Berarti daging yang dipotong ketika khitan itu enggak kena air ketika dia mandi. Fa itlaqu kalamihi yaqtadi jawazul amrain. Maka kalau kita maknai dari apa yang beliau sampaikan ini menunjukkan bolehnya potong kuku dan cukur rambut dalam kondisi junub. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Fatawa Al-Kumroh. Dan dalil yang lain adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah haid, beliau bersabda, da'i umrataki wangkudi ra'saki wamtashiti waf'ali ma yaf'alul hajj. Tinggalkan umrahmu karena kamu haid tidak boleh umrah. Lepaskan ikatan rambutmu, gelungannya dilepas. Wamtashiti dan bersisirlah dan sisiri rambutmu. Dan silakan kerjakan apapun sebagaimana dilakukan oleh para jamaah haji selain apa? Tawaf. Sehingga beliau boleh enggak lempar jumrah? Boleh, andaikan bertepatan dengan haid lempar jumrah. Boleh bayar dam? Boleh. Andaikan ketika haid kondisinya sedang dalam atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga dia boleh melakukan kegiatan apapun sebagaimana dilakukan oleh jamaah haji kecuali tawaf. Maka tawafnya ditunda sampai suci baru tawaf. Wallahu a'lam. Nah, berarti keyakinan ini muncul dari pernyataan yang tidak ada dasar tadi, bahwa orang yang dalam kondisi junub haid lalu dia potong rambut atau kuku tapi tidak kena air, maka nanti di hari kiamat akan nuntut untuk dimandikan. Nah, sementara di sana tidak ada tempat kecuali harus dicemplungkan ke neraka menurut riwayat ini. Padahal di sini tidak ada dalilnya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tayamum. Tadi baru sedikit kita singgung, selengkapnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.